dengan sanad yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Beliau menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa dzata lailatin ala nisa'ih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam melakukan hubungan pasangan suami istri kepada seluruh istri-istrinya. Yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Beliau mandi setiap kali ingin melakukannya di sisi ini dan di sisi ini. Qal faqultu ya Rasulullah. Aku pun berkata kepada beliau, kata Abu Rafi', ala taj'aluhu wahidan? Kenapa tidak engkau jadikan mandinya hanya sekali? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadza azka wa athyab wa athhar. Ini lebih mensucikan, lebih baik dan lebih bersih. Hadis ini kata para ulama berlaku untuk mereka yang memiliki satu istri kemudian ingin melakukan yang berulang kali, ataukah kepada mereka yang memiliki istri lebih dari satu, dan hukumnya sunnah. Baik, yang berikutnya. Athani ittisalul mustahadati li kulli salatin aw lidh-dhuhri wal 'ashri jami'an ghuslan wa lil-maghribi wal 'isha'i jami'an ghuslan wa lil-fajri ghuslan. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة. الحديث. وفي رواية عنها استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تؤجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. أحسن. Mandi yang sunnah, yang mandi yang sunnah berikutnya adalah, waalaikumsalam, adalah mandinya seorang wanita yang istihadhah setiap kali ingin melakukan salat. Ya, setiap mandi, setiap kali melakukan salat disunnahkan dia mandi. Dan telah kita bahas pada awal-awal pembahasan kitab perbedaan antara istihadhah dan haid, baik secara hukum maupun secara sifatnya. Secara hukum, wanita yang haid tidak boleh melakukan salat, tidak boleh melakukan puasa dan hal-hal lainnya. Dan apabila dia telah selesai dari haidnya, maka dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan karena haid. Sedangkan istihadhah, ya, dia hukumnya sama dengan wanita lainnya, wajib atasnya salat, puasa dan hal-hal yang lainnya. Dari sisi sifat telah kita sebutkan beberapa perbedaan antara sifat darah haid dan darah istihadhah. Nah, yang pertama, damul haid aswad wal istihadhah ahmar. Darah haid itu merah menghitam, sedangkan darah istihadhah merah. Perbedaan yang kedua dari sisi sifatnya adalah damul haid thakhin ghalidh wal istihadhah raqiq. Darah haid itu tebal, kental, sedangkan darah istihadhah encer. Perbedaan yang ketiga adalah damul haid muntin karih raihah wal istihadhah ghair muntin. Darah haid itu bau, ya, bau, sedangkan darah istihadhah tidak bau. Perbedaan yang keempat adalah damul haid la yatajammad wal istihadhah yatajammad idza dhahar. Darah haid itu tidak akan membeku ketika keluar. Kenapa? Karena dia telah membeku sebelumnya di dalamnya. Sedangkan darah istihadhah dia akan membeku setelah keluar atau setelah mengalir. Ini empat perbedaan antara darah istihadhah dan darah haid secara sifat dan juga secara hukum telah kita sebutkan sebelumnya. Dianjurkan dia mandi setiap kali mau melakukan salat atau satu kali mandi untuk zuhur dan asar dengan mengakhirkan waktu zuhur. Karena tidak ada jeda antara waktu, tidak ada space antara waktu zuhur dan asar. Waktu asar masuk dengan habisnya waktu zuhur. Sebagaimana tidak ada space antara maghrib dan isya. dan satu kali mandi untuk maghrib dan isya dengan mengakhirkan waktu maghrib, dan satu kali mandi untuk fajar. Dia boleh melakukan salah satu dari keduanya, disunnahkan dia melakukan salah satu dari keduanya, dan yang paling afdalnya adalah dia mandi untuk setiap kali salat. Dalil untuk hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan inna umma habibah ustuhiyadhat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amaraha bil ghusl li kulli salatin al hadis. Wa Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah istihadhah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan Ummu Habibah mandi untuk setiap salat yang akan beliau lakukan. Sisi pendalilannya adalah beliau memerintahkan Ummu Habibah yang istihadhah untuk mandi setiap kali salat. Kalau ada yang berkata, kenapa tidak kita katakan wajib? Karena di dalam hadis ini disebutkan beliau memberikan perintah. Lantas kenapa kita mengatakannya sunnah? Maka para ulama menjawab, karena telah datang hadis lain yang memalingkan perintah di sini dari makna wajib kepada sunnah. Seperti hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh dalam As-Sahih. Nabi SAW bersabda, tawadza'i li waqti kulli salah. Dan beliau saat itu istihadhah. Wudhu'lah engkau untuk waktu setiap salat. Ini menunjukkan perintah beliau kepada Ummu Habibah di dalam hadis ini agar beliau mandi setiap kali mau salat. Ini perintah yang bermakna sunnah. Juga karena ada riwayat lain dari Ummu Habibah, dari Aisyah radhiyallahu anha juga, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i, beliau mengatakan ustuhiyadhat imra'atun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. Pernah ada seorang wanita yang istihadhah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan perintah kepadanya untuk menyegerakan asar dan mengakhirkan zuhur. Ya, ini namanya fi taqdim wa ta'khir, karena waw la yufidu at-tartib. Diakhirkan solat zuhur ke akhir waktunya, ya, kemudian setelah itu dia melakukan solat asar. Tidak lama setelah itu melakukan solat asar, dan dia mandi satu kali mandi untuk zuhur dan asar. Ya, karena kalau setiap kali solat, ini akan lebih berat. Nah, ini lebih ringan. Ya, seorang wanita yang istihadhah, kalau dia ingin mengamalkan mandi sunnah karena mau salat, itu ada dua pilihan. Yang pertama, apa yang Aisyah radhiyallahu anha sebutkan tentang Ummu Habibah di atas. Dia mandi setiap kali mau salat, berarti lima kali mandi. Dalam hadis ini berapa kali mandi? Tiga kali mandi. Satu kali mandi untuk salat zuhur yang diakhirkan, kemudian salat asar yang disegerakan. Enam, yang disegerakan. Yang kedua, ya, mandi untuk salat maghrib dan isya. Naam. Yang ketiga, mandi untuk salat subuh. Kedua-duanya sunnah, ya, bukan wajib. Baik, mandi sunnah yang ketiga, barakallahu fik. Al-Thalith, al-intisalu ba'da al-ijmali li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat thaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal asalla an-nas فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث. أحسن. قال yang ketiga adalah mandi setelah pingsan. Ya, mandi setelah pingsan. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang thaqula, dari kata thaqil ya, sakit ya, mulai berat untuk bergerak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata saat itu, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai salat? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "La, belum wahai Rasulullah." Hum yantazirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Ini adab ya, dari adab kita dengan imam rawatib. Apabila di suatu masjid ada imam rawatib, tidak boleh asal maju ya, karena sudah bunyi apa? Alarm ya, langsung azan, langsung iqamah. Para ulama menyebutkan di antara adab iqamah seorang muqim, muazin tidak boleh mengiqamatkan salat sampai dia memastikan imamnya. Nah, kalau dia melihat imamnya belum datang dan akan telat datang, maka dia harus mencari, memastikan siapa yang mau menggantikan imam rawatib tersebut. Tidak langsung iqamah, setelah itu saling tunjuk-menunjuk dan semuanya pura-pura, semuanya bersikap tawadhu. Karena kebetulan maghrib dan isyak miyuduhu dah balik. Ya. Ini keliru ya. Makanya Bilal ibn Abi Rabah, ketika Nabi SAW terlambat dari salat duhur atau asar dalam Bukhari, karena mendamaikan sebagian manusia yang sedang bertikai, maka beliau mendatangi Abu Bakar, mengatakan, "Ya Abu Bakar, Rasulullah SAW bakal telat." Karena beliau sedang mendamaikan di antara orang yang telah berselisih. "Atusalli bin nas, maukah engkau menjadi imam?" Barulah setelah itu Abu Bakar maju. Kemudian Nabi SAW datang bermakmum di belakang Abu Bakar. Karena Abu Bakar tahu kedatangan Nabi, maka beliau pun mundur ke belakang. Kemudian Nabi SAW melanjutkan salatnya. Syahidnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu atau Bilal tidaklah langsung iqamat sampai beliau memastikan siapa yang akan menggantikan Nabi SAW. Ini di antara fikih yang diselisihi oleh sebagian muazzin hari ini. Oleh karenanya para ulama menyebutkan DKM masjid seluruhnya harus dibekali ilmu tentang adab-adab masjid. Dan di dalam ilmu fikih ada pembahasan khusus. Bahkan dalam Sahih Bukhari ada kitab berjudul Kitabul Masajid. Kitabul Masajid. Dalam Sahih Muslim juga ada judul Kitabul Masajid. Dalam Sunan Abi Daud juga ada pembahasan Kitabul Masajid. Sunan Ibnu Majah Kitabul Masajid. Dalam Sunan Tirmidzi juga ada pembahasan Kitabul Masajid. Jadi enggak asal. Banyak hukum yang sangat detail, sangat rinci yang berkaitan dengan masjid ya, atau hal yang dilakukan di dalam masjid. Nah, maka Aisyah menjawab, "Mereka menunggumu wahai Rasulullah." Dia ya, enggak asal ya, iqamat. Bahkan lebih parah dari ini adalah seorang yang dia bukan muadzin, karena melihat waktu sudah saatnya iqamat. Bahkan sebagian tempat enggak ada alarmnya, karena dia datang langsung iqamah, enggak mau nunggu. Dan ini terjadi terkadang di sebagian lingkungan ilmu. Asal datang dia langsung iqamat. Dan dia yang mengiqamatkannya, padahal muazzinnya ada. Ini mengambil hak orang lain. Ada tengah hadis Nabi SAW menyatakan, "Man adzana fahuwa yuqim." Sebagian ulama membicarakan sanadnya, siapa yang memandangkan adzan maka dialah yang iqamah. Maka tidak pernah dikenal di masa Nabi yang mengamatkan iqamah itu kata Syekh Utsaimin selain Bilal. Ya, tidak pernah diketahui ada yang menggantikan Bilal dan iqamah atau mengambil hak Bilal dalam iqamah. Abu Bakar sekalipun tidak melakukannya. Umar sekalipun tidak melakukannya. Itu di antara adab. Naam. Di antara adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Da'u li ma'an fil mikhdhab." Letakkan air untukku di dalam bejana, ya. Bejana, ember bahasa kita, mikhdhab. Ini sering digunakan untuk cuci pakaian di masa dahulu, ya, ember ya. Fafa'alna, Aisyah mengatakan kami pun melakukannya, yaitu mengisi air ke dalam ember. Faghtasala, kemudian Nabi pun mandi. Tsumma dhahaba liyanu'a, Nabi pun pergi untuk bangun, liyanhaf bijuhan. Yan'a itu yanu, bangun dengan berat ya, berat. Fa ukhmiya 'alaih, kemudian Nabi pingsan. Tsumma afaq, kemudian beliau sadar kembali. Ini menunjukkan bahwa pingsan itu bukan sebuah kekurangan yang menjatuhkan martabat seseorang. Seandainya pingsan itu sesuatu yang menjatuhkan marwah, tentunya Allah Jalla wa'ala tidak menciptakannya kepada mereka yang mulia, kepada para nabi dan para rasul serta orang-orang saleh. Setelah itu Nabi SAW tersadarkan atau sadar. Kemudian Nabi kembali mengatakan as-sallan nas. Lihat tabiat Nabi SAW yang Allah ciptakan di atas kebaikan. Bangun dari pingsan yang pun katanya, Pak, apakah manusia sudah salat? Bukan pas bangun pe toko kai tu. Ya, padu benar lagu lawannya. Ya, berapa omset sore ini? Naam. Dan para ulama menyebutkan ini tergantung isi hati seseorang. Karena hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersih, penuh dengan kebaikan, maka yang selalu teringat oleh beliau adalah kebaikan. Maka Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Ad-Da'wa, di masa beliau, beliau ceritakan di masa beliau, ada sebagian orang menjelang wafatnya, sebelum nyawanya ditarik oleh malaikat maut, ada yang menyebutkan nama-nama khamar, ada yang menyebutkan nama-nama pelacur yang dia sering berzina dengannya sebelumnya, dan ada juga di antara mereka ketika sakaratul maut dia menyebutkan berapa untungnya. Nah, ini lebih murah daripada yang itu. Ini lebih murah daripada yang itu. Karena kebiasaannya adalah pedagang. Yang terlarang bukan karena dia sebagai pedagang. Nah, terima kasih bagi jawab kedai yang minyak ada pegang. Tetapi karena perdagangan betul-betul menguasai hatinya. Dia lalai dengannya. Nah, sehingga ya, yang dia pikirkan selalu adalah perdagangan. Sehingga menjelang meninggalnya yang teringat olehnya adalah perdagangannya. Ini menunjukkan dia tidak berdagang untuk akhirat. Nah, dia terlalaikan dengan perdagangannya. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau bangun dari pingsannya, maka yang pertama kali beliau tanya adalah as-sallan nas. Dan di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya minad dunya athib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Ditanamkan kecintaan terhadap dunia di dalam hatiku itu terhadap wanita dan parfum, wewangian. Ya? Ya, maka bau badan bukan dari sunnah Nabi sedikit pun, dan itu bukan bukti kezuhudan dan kewaraan seseorang. Bau badan itu adalah bukti kejorokan seseorang, ya. Ya, karena Nabi sangat mencintai yang namanya wangi parfum, ya. Badan yang wangi pada di masa itu kemuman kaum muslimin di dalam kemiskinan. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan seandainya seseorang mengeluarkan uang yang banyak setiap bulannya untuk membeli parfum, itu tidak dinamakan mubazir, karena itu sesuatu yang sunnah. Mubazir itu adalah mengeluarkan harta di jalan yang Allah haramkan walaupun sedikit. Sedangkan mengeluarkan harta kepada sesuatu yang mubah dengan cara yang melampaui batas, itu namanya israf. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan saya tidak jual parfum. Ini kira promosi. Nah, Bang Is, nama kau parfum. Nali. As-sallan nas, Nabi mengatakan hal dunia yang Allah cintakan ke dalam hatiku, cinta terhadapnya adalah wangian dan wanita. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Adapun ketenangan, ketenteraman jiwaku itu ada di dalam salat. Makanya Nabi SAW setiap kali cemas, gelisah atau serius menghadapi suatu perkara, boleh langsung menenangkan jiwanya dengan salat. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW idza nabahu amrun fazi'a ila shalah." Nabi SAW itu setiap kali mengalami suatu perkara yang serius, maka beliau langsung melakukan salat. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir di bawah ayat wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Naam. Maka Nabi bertanya as-sallan nas, begitu beliau sadar dari pingsannya sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya apakah manusia telah salat. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna awwala ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama kali seorang hamba dihisab atasnya adalah salat. Terkait hak dia dengan Allah, adapun antara dia dengan manusia, maka yang pertama kali dihisab adalah ad-dima, adalah darah. Faqulna la. Kami pun menjawab, la, belum wahai Rasulullah. Wahum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggumu. Lihat, ada para sahabat. Padahal pertama kali tadi mereka sudah menunggu beliau untuk salat. Begitu beliau pingsan, mereka tidak langsung melakukannya. Beliau, mereka masih menunggunya, mengharap beliau cepat sadar. Maka Nabi pun mengatakan, "Da'u li ma'an fil mikhdhab." Letakkan air untukku di dalam ember untuk mandi. Qalat fa fa'alna. Aisyah mengatakan, kami pun melakukannya. Faghtasala thumma dhahaba liyanu fa ughmi 'alayhi thumma afaq. Maka Nabi pun mandi, kemudian beliau pergi untuk bangun, pergi untuk melakukan salat, kemudian beliau pingsan kembali. Kemudian beliau sadar kembali. Setelah itu kembali lagi bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia sudah melakukan salat? Faqulna, kami pun menjawab, "La." Tidak ya Rasulullah. "Hum yantadhirunaka ya Rasulullah." Mereka masih menunggumu wahai Rasulullah. Sampai setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah agar memberikan perintah kepada Abu Bakar mengimami manusia. Syahid dari hadis di atas hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi setelah sadar dari pingsan. Maka mandi setelah pingsan adalah sunnah karena hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ini. Baik, mandi yang sunnah berikutnya. Fadhal. الرابع الاغتسال من دفن المشرك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات فقال اذهب فواريه فلما واريته رجعت إليه فقال لي اغتسل. نعم mandi sunnah yang lainnya adalah al-ikhtisal min dafnil musyrik. نعم mandi setelah memandikan orang kafir atau menguburkan jenazah orang kafir. Nah, setelah menguburkan, ya, bukan memandikan. Setelah menguburkan mayat orang kafir. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Inna abaka mat." Inna abaka, dalam hadis yang lain sebut, "Inna abaka mat, fadhhab fawarih." Begitu. Di sini Nabi mengatakan, "Inna Abu Talib mat." Abu Talib adalah ayahandanya Ali bin Abi Talib, telah meninggal. "Idhhab fawarih." Pergi dan kuburkan dia. "Falamma waraituhu raja'tu ilaih." Begitu aku telah menguburkannya, aku pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepadaku, "Ikhtasil, mandilah wahai Ali, karena telah menguburkan mayat orang kafir dan hukumnya sunnah," kata para ulama. Al-khamis yang berikutnya, mandi sunnah yang kelima. Al-khamis al-ibtisal lil-aidain wa yawmi Arafah lima rawahu al-Baihaqi min tariq al-Syafi'i an Zadani qal sa'al rajul Aliya radhiyallahu anhu an al-ghusli قال اغتسل كل يوم إن شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. أحسن. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Asy-Syafi'i dari Zadan, beliau mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang mandi. Maka beliau menjawab, "Silakan kamu mandi setiap hari kalau kamu mau." Maka orang ini mengatakan, "Bukan itu yang aku maksud wahai Ali. Tapi yang aku maksud adalah mandi yang disyariatkan, mandi yang dianjurkan." Nah, maka beliau menjawab, "Mandi hari Jumat, mandi hari Arafah, dan mandi di hari Idul Adha, dan mandi di hari Idul Fitr." Adapun ya mandi hari Jumat telah kita bahas kesimpulan pendapat di kalangan ulama ya, secara ringkas pada pertemuan yang lalu ya. Baik, ini dalil menerangkan kepada kita anjuran mandi untuk dua hari raya dan hari Arafah. Dan yang datang untuk mandi di hari raya itu semuanya asar, ya, asar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga datang dari Ali, juga datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Adapun marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada riwayat yang sahih. Yang sahih adalah athar, dan athar yang seperti ini memiliki hukum rafa', karena hal yang demikian tidak dilakukan atau difatwakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali karena mereka telah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya. Dan semua mandi syar'i itu bentuk sifatnya sama, itu kaedah, ya. Kata para ulama fiqh, dan di antaranya ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa seluruh mandi yang dianjurkan secara syar'i itu sifatnya sama. Seperti mandi junub, seperti mandi Jumat dan yang lainnya. Nah, istamir. As-sadis, al-ghuslu min ghuslil mayyit. Nah. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Ahsan. Nah, mandi karena telah memandikan jenazah muslim. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang telah memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Riwayat al-Imam Ibnu Majah dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kalau ada yang berkata, kenapa tidak dikatakan wajib? Karena di sini Nabi menggunakan perintah. Falyaghtasil, fi'lu am, fi'lul mudhari' al-majzum bila mil amr. Maka para ulama menjawab, karena ada hadis-hadis lain yang memalingkan perintah beliau di sini dari makna wajib kepada makna sunnah, yaitu ketika putri beliau Zainab radhiyallahu anha dimandikan oleh sebagian para sahabiah, Nabi SAW membimbing mereka cara memandikannya, dan setelah itu tidak memerintahkan mereka untuk mandi karena telah memandikannya, dan juga ya hal kejadian-kejadian lainnya. Maka para ulama mengatakan perintah untuk mandi karena telah memandikan jenazah di sini bermakna sunnah. Nah, yang ketujuh. As-sabi' al-ghuslu lil-ihrami bil-umrati aw al-hajji. Li hadithi Zaid ibn Thabit annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ghtasala. Mandi karena ihram, baik untuk umrah maupun haji, ya. Ini termasuk sunnah ihram, ya. Seandainya seorang meninggalkan, ya, maka ya, ihramnya tetap sah, haji dan umrahnya tetap sah. Menjelang ihram, ya. Dan sepakat ulama dia boleh mandi sebelum dia sampai ke miqat. Ya. Dan juga para ulama sepakat seseorang itu boleh ihram sebelum sampai dia ke miqat. Sebagaimana mereka sepakat tidaklah seorang melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram. Hanya saja mereka khilaf. Afdalnya itu dia ihram ketika pas di miqat atau sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat ketika dia di miqat. Sebagian ulama ada yang berpendapat ketika dia di Madinah atau melalui miqat yang lainnya di rumahnya, lebih afdal dia sudah mulai mandi dan sudah mengambil ihramnya. Naam. Dan untuk sekarang untuk memudahkan, seorang bisa mandi di hotel ketika di Madinah, mandi ya memakai parfum. Kemudian kalau dia tidak ingin ihram dari Madinah, walaupun kalau dia ihram semenjak Madinah juga sudah boleh. Dan ketika dia sudah ihram tentunya sudah berlaku hukum ihram. Kalau seandainya dia tidak muihram, mandi-mandi terlebih dahulu di Madinah, berparfum, ganti baju, kemudian ketika di Bir Ali atau Dhul Hulaifah baru dia mengambil ihram, maka ini ya lebih baik karena lebih memudahkan dia, ya, tidak perlu ngantri, tidak perlu sulit-sulit ganti baju atau ngantri di kamar mandi dengan susah payah, apalagi faktor usia dan seterusnya. Naam. Dan itu tidak mengurangi daripada keafdalannya. Kenapa? Karena yang penting dia tidak melewati miqat kecuali dalam keadaan dia ihram. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hunna wali hunna li ahlihinna wa liman marra bihinna mimman yuridu al-hajj wal umrah. Naam. Harus dalam keadaan ihram ketika seorang melewati miqat. Bukan berarti tidak boleh ihram sebelum sampai ke miqat. Telah datang asar dari sebagian para sahabat Nabi dan ulama tabi'in yang mereka berihram sebelum tiba di miqat. Nah, kalau dia tidak ihram, ya, ihram di miqat, maka mandi ya sebelum sampai di miqat ini juga dia masuk ke dalam kategori dia ihram di miqat. Nah, itu orang-orang tua Bahkan untuk anak muda pun zaman sekarang lebih mudah dia mandi di hotel di Madinah, ganti pakaian menggunakan parfum di sana. Kemudian ketika sampai di Bir Ali atau Dhul Hulaifah, kemudian ingin melewati Miqat, dia pun berihram labbaik Allahumma umrah, nah, atau haji labbaik Allahumma hajjan, atau haji tamattu labbaik Allahumma umratan mutamatti'an ila al-hajj. Li hadis Zaid bin Thabit, karena hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anhu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarraja liihlalih waqtasal. Beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya karena mau ihram, dan beliau pun mandi, dan beliau mandi. Bahkan wanita yang haid sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk mandi karena ihram. Sebagaimana sebagian sahabiah dalam perjalanan haji Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dianjurkan untuk mandi walaupun mereka haid. Nah, yang kedelapan, ats-tsamin al-ghusl li dukhuli Makkah. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma annahu kana la yaqdumu Makkah illa bada bi biyyatiha hatta yusbiha wa yaghtasila ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. نعم، ini juga salah satu sunnah dalam melaksanakan ihram ya. Namun ini termasuk sunnah mungkin hari ini yang keumuman jamaah haji dan umrah tidak melakukannya karena kondisi mandi karena masuk Mekah. Ini berbeda dengan mandi karena ihram. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidaklah masuk ke Mekah kecuali beliau bermalam terlebih dahulu di Dhi Tua. Dalam riwayat yang lain, hadis Jabir, Nabi itu bermalam di pintu mau masuk Mekah. Di tempat yang tinggi di Mekah. Kemudian beliau setelah beliau masuk di pagi hari, waktu pagi hari, beliau mandi, setelah itu beliau baru masuk ke Mekah di pagi hari, bukan di malam hari. Dan ini sesuatu yang sulit dilakukan hari ini. Apabila perjalanan kita malam dan berombongan. Mau bermalam di mana? Malam di dalam bis, terus mau turun, mau mandi di mana? Siapa yang mau meminjamkan kamar mandi untuk kita mandi? Nah, bisa dilakukan kalau kita pergi sendiri mungkin. Atau dengan mobil pribadi. Berangkat dari Madinah, sewa DMC. GMC ya? Kemudian kita bermalam di SPBU ataukah di rest area terdekat ataukah ada penginapan yang murah bermalam. Kemudian pagi harinya kita masuk ke Mekah dalam keadaan telah mandi. Ingat, mandi ya, tidak boleh menggunakan parfum lagi karena dia sudah dalam keadaan ihram. Ini salah satu sunnah yang sulit kita terapkan di hari ini. Makanya ini mungkin salah satu bukti. Tidak akan mungkin ada orang yang datang setelah Nabi dan para sahabatnya agamanya dan ibadahnya lebih sempurna dari mereka. Ya, banyak hal yang hari ini sunnah Nabi sulit untuk kita terapkan. Yang itu mudah di masa itu. Contohnya ini. Gimana mau mandi kita mau masuk Mekah? Kalau mau mandi di hotel, emang udah masuk di Mekah. Iya. Nabi anjurkan sebelum masuk Mekah. Sehingga ketika dia, kemudian beliau masuk ke Mekah menyengajai di siang hari. Abdullah bin Umar melakukan ini dan beralasan Nabi SAW dahulu melakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Baik, ini beberapa mandi yang sunnah yang telah diuraikan oleh penulis. Wallahu ta'ala alam misab. والعلم إن الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. Dakwah yang kita amban itu membutuhkan apa? Ta'awud bersama. Ya, jadi